Ikhwati fillah, rahimahullah wa rahimahumullah. Melanjutkan kajian kita tafsir Quran Al-Azim. Kita masih pada ayat wa inni imra'atun khafat min ba'liha nushuzan aw i'radan fala junaha 'alayhima an yusliha bainahum sulha wa sulhu khair. Dalam ayat ini dalil yang menunjukkan ketika Allah katakan wasulhu khair dan damai itu lebih baik, berarti perdamaian, kata damai antara suami istri dengan berbagai macam bentuknya, semua itu baik dan mubah. Bisa saja seorang suami yang memberi sesuatu agar istrinya tetap bersabar bersamanya. Misalnya saja suaminya sudah sangat tua, istrinya masih muda, dan si istri mungkin ini itu alhasil ingin pisah, ingin cari yang seusia dengan dia. Walhasil diusahakan damai dengan si suami, memberi dia, sudah kau tetap bersama aku sebagai istriku, melayani aku dan seterusnya, aku beri kamu, kasih emas kah, kasih uang, kasih tanah dan semisalnya, sehingga tercapai kata damai. Kalau dia tetap sabar berkhidmat, bersuamikan dirinya yang mungkin usianya tua atau mungkin sakit-sakitan dan semisalnya, atau sebaliknya si istri yang memberi sesuatu untuk suaminya tidak meninggalkan dia. Sebenarnya tadi mungkin sakit-sakitan, mungkin tua, mungkin apa, alhasil dia ingin tetap bersuami dengan suami dia yang sekarang ini, maka dia beri, kalau aku berikan rumahku yang itu warisan dari ayahku untukmu, dengan syarat kamu dia tetap bersama aku, sebagai suamiku, melindungi aku dan seterusnya. Demikian pula damai, walaupun itu tanpa pemberian, hanya dengan kesabaran dan atharah. Atharah itu ada sesuatu yang membuat dia cemburu atau iri hati atau haknya tidak utuh dia dapati, dia sabar. Walaupun mungkin seperti kata orang sedih hatinya, seperti tersayat-sayat, dia pedih perasaannya, tapi dia tetap mempertahankan kerukunan dan keutuhan rumah tangganya, tetap sebagai suami istri sabar menghadapi suaminya yang seperti itu, atau sebaliknya suaminya sabar atas kekurangan-kekurangan istrinya. Sulit, yang penting damai, gak ribut, gak cekcok, gak ada pertikaian, bahkan tidak berujung kepada perceraian. Yang penting damai, sabar walaupun pahit, ada sesuatu yang menggores perasaannya. Atau pula seperti kisah Saudah, ala itu poligami, sebagian istri memberikan haknya kepada istri yang lain, yang penting dia damai dengan suaminya, tetap terjaga, tetap rumah tangga mereka sebagai suami istri selamanya. Walhasil, seperti yang Allah katakan, terkadang orang itu membenci sesuatu, tidak menyenangi, tetapi di situ ada kebaikan baginya, di situ kemaslahatan dia, baik itu suami maupun istri. Wa asha an takrahu shay'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Mungkin kalian tidak senangi sesuatu, justru di situ Allah jadikan banyak kebaikan untukmu. Selama ada kesalehan, ada ketakwaan kepada Allah, kerukunan rumah tangga, dan seperti kata Allah secara mutlak, wasulhu khair. Allah tidak perinci, menunjukkan semua bentuknya baik, damai. Damai itu yang lebih baik, sehingga tetap terjaga kerukunan dan kerumah tangga di antara mereka berdua. Selain daripada itu, untuk masing-masing pihak introspeksi diri, murojaah. Mungkin aib dan cacat ada pada dirinya. Makanya Al-Asma'i, Imam Asma'i pernah menjumpai seorang wanita yang cantik, Masya Allah. Sementara suaminya, ya Masya Allah, jeleknya, hitam. Walhasil sampai kemudian beliau tanya, kenapa yang semacam ini bisa terjadi? Kok gak biasanya, gak layak ada wanita cantik, muda, mau bersuami lelaki yang jelek, hitam? Jawab wanita itu kepada Imam Asma'i, mungkin saja suamiku itu orang yang saleh, taat kepada Rabb-nya, selalu ibadah dan berzikir kepadanya, dekat kepada Allah, sehingga Allah balas dia, Allah ganjar dengan seorang pendamping hidupnya, seorang istri yang cantik atau yang baik seperti aku. Atau diriku yang selama ini banyak lalai dari Allah, banyak maksiatnya, banyak dosanya, jauh dari Allah, sehingga Allah hukum aku, Allah uji aku dengan seorang suami yang seperti itu. Maka murojaah, introspeksi itu baik bagi suami maupun istri. Di dalam ayat ketika Allah Subhanahu wa ta'ala katakan wasulhu khair, ini am mutlak, umum dan mutlak, yang berarti setiap bentuk suluh, setiap bentuk perdamaian yang akan membuahkan sakinah, ketenangan hati, akan membawa ketentraman dan menghilangkan berbagai perselisihan dan menghilangkan berbagai gesekan antara suami istri. Segala yang dengannya dengan damai itu, ini semua hilang. Gesekan-gesekan itu hilang, kebencian itu terhapus, sehingga yang ada sakinah, ketenangan, karena kedua belah pihak saling membutuhkan. Wanita, seorang istri butuh suaminya untuk melindungi dia, mendidik dia, mengayomi dia, memimpin dia, karena wanita butuh pemimpin, gak bisa dia memimpin dirinya sendiri. Alhasil mencukupi hidupnya dengan nafkah. Suaminya pun butuh dia, butuh istri untuk menenteramkan jiwanya, mengalirkan syahwatnya ke tempat yang halal. Di situ dia akan mendapatkan kenyamanan pada istrinya masing-masing. Maka secara umum semua perdamaian yang seperti itu sifatnya baik. Maka masuk di dalamnya damai antara suami istri, baik itu dalam perkara harta ataupun terkait masalah wutuk, jima. Perkara harta ya ma'ruf, misalnya kurang belanja yang diberikan kepadanya, atau gak sama misalnya dengan istri yang lain. Walhasil dia cari damai, yang penting keluarga tetap terjaga kerukunannya. Atau masalah wud, masalah jima dengannya mungkin jarang atau gak pernah atau ini itu. Mungkin dia mempertahankan rumah tangganya tetap sebagai suami istri, itu baik. Mutlak Allah sebutkan wassulhu khair, damai itu yang lebih baik bagi keduanya. Wassulhu khair artinya lebih baik daripada pisah, daripada firaq, cerai karena harta, karena kecemburuan, karena ini, karena itu. Hal itu pula karena jika berkelanjutan, berkepanjangan adanya perselisihan, kebencian dan permusuhan di antara mereka, itu salah satu dari rukun atau kaidah kejahatan. Berkelanjutannya permusuhan dan kebencian salah satu usul pokok besar dalam kejelekan. Makanya harus segera dipatahkan, harus segera diselesaikan. Makanya Rasul katakan innaha haliqah, itu memangkas tentang hasad, permusuhan, memangkas agama, agama seseorang. Wasulhu khairan muhim, seperti yang Allah katakan, itu yang lebih baik diusahakan untuk damai sebisa mungkin. Wa uhdiratil anfusus syuh, dan dipenuhi jiwa itu dengan syuh, dengan pelit, sifat tercela di mana dia tidak mau menunaikan apa yang seharusnya dia tunaikan. Dan itu semula memang jibilah manusia, watak bawaan Bani Adam. Makanya Allah katakan wa ukhdiratil anfusus syuh. Jiwa itu dipenuhi dengan sifat syuh, lip, dan tidak mau menunaikan apa yang menjadi hak orang lain atau sesuatu yang seharusnya dia tunaikan. Di dalam ayat yang Allah kehendaki, kata Imam Sa'id bin Jubair, yaitu syuh yang dimaksud pelitnya seorang wanita terkait nafkah dan tismah yang dari suaminya. Ya memang itu hak dia, nafkahnya misalnya sebulan atau setiap harinya dia dapat seharusnya misalnya berapa, sehari 50 ribu misalnya. Nah, ya itu hak dia. Misalnya dirayu, sudahlah, gak usah kamu minta, gak usah kamu tuntut, suamimu dalam keadaan begini. Dinasehati oleh orang tuanya, orang tua si istri, dinasehati, kembalilah kamu ke suamimu sana, gini. Mungkin ekonominya sedang turun, sedang lemah, begini-gini. Atau terima apa adanya, mungkin dikasih cuma 20 ribu misalnya. Dia syuk, syahih. Nggak bisa. Nah, ini kurang buat apa? 20 ribu kebutuhan berapa tiap hari ini? Itulah sifat manusia. Dia nggak mau lepas. Atau kisma. Bagian yang seharusnya itu milik dia. Malam ini, hari ini seharusnya dia tidur bersama istrinya. Dia tinggal bersama istrinya. Kalau kemudian dia tinggal bersama istri yang lain, yang punya hak ini gak mau tahu, tidak mau melepas, tidak mau melepas apa yang menjadi hak dia. Kalaupun bagi dia harus berujung dengan perceraian, gak bisa, hak saya, dia begini. Itu sudah jibilahnya manusia. Asyuh. Makanya Allah menyebutkan dalam ayat wa man yuqa syuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, yang dilindungi dari syuh pada dirinya, lisaninya, maka mereka itu orang-orang yang bahagia dan selamat dunia akhiratnya. Yang jelas syuh dan bukhul, bakhil, pelit dan kikir, merupakan akhlak tercela, merupakan sifat yang buruk yang dengannya jika ada pada seseorang, maka wal'iyadu billah, tidak ada lagi kebaikan yang bisa diharap darinya. Bahkan nas'alullah al-afiyah, tidak ada kesolehan yang ditunggu darinya. Akan merusak yang lain-lain dari sifat kebaikannya dan menjerumuskan dia kepada kejelekan yang lebih besar. Disebutkan oleh Al-Mawardi dalam Adabud Dunya Wad-Din bahwa seseorang atau suatu kaum tinggal di pesisir laut. Dan mereka enggan untuk ditamui. Enggak senang kalau kedatangan tamu karena bakhilnya. Ya karena tentunya tamu akan menuntut dia memberi jamuan, makan, minum, dan seterusnya, tempat tinggal yang layak untuk tamunya bermalam, terlindung dari panas dinginnya di luar. Walhasil kaum ini karena bakhilnya, karena pelitnya, gak senang dengan tamu. Maka mereka sepakati di antara mereka, hendaknya yang perempuan menjauh sejauh-jauhnya, yang laki pun menjauh sejauh-jauhnya, sehingga bisa. Yang perempuannya di daerah mana, yang lakinya di daerah mana berjauhan. Tahu tujuannya apa? Sengaja mereka lakukan itu, jika ada tamu ke yang laki, yang kabilah yang laki ini, mereka punya alasan udzur, ya Allah afwan, tidak ada yang masak, perempuan pada tidak ada. Sebetulnya kami mau jamu, nah, tapi siapa yang masak, perempuannya lagi pergi atau kemana, hasil alasan. Nah, sehingga dia tidak keluar biaya, tidak keluar harta untuk menjamu tamunya, tamunya segera pergi, ya Allah. Begitu pula sebaliknya, kalau datang ke yang perempuan sana, ya mereka pun punya alasan, gak ada orang laki, gak ada yang nyembelih kambing atau mencarikan daging atau ini itu, gak ada yang ngasih belanja, afwan. Demikian dengan berjalannya waktu pisahnya mereka ini untuk mempertahankan hartanya, sehingga agar tetap ontanya berkembang biak banyak, kambingnya berkembang biak banyak, tidak ada yang terkurangi untuk tamunya. Sampai karena waktu yang begitu lama, ya orang subhanallah punya kebutuhan biologis, punya syahwat, yang laki berbuat di antara mereka, yang wanita pun berbuat di antara mereka. Dari bakhil, dari pelit, sampai menjerumuskan mereka kepada yang jauh lebih dahsyat. Padahal dia apa, menjamu tamu akhlak yang begitu mulia dan karom, karom, kemuliaan, kehormatan. Makanya Rasulullah SAW sebutkan, kana yuminu billah wal yawmil akhir falyukrim dhaifan, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tamunya. Tanda keimanan seseorang, dan tentunya itu karom, karom saja ya, bentuk kehormatan, dan kamu tahu dengannya orangnya betul-betul orang terhormat, mulia. Makanya sampai menjadi cabang dari keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya layaknya cabang-cabang iman seperti yang lain, ya kalau mau dikatakan berat dalam tanda kutip, ya berat. namanya tamu, kamu harus melayani, menyiapkan makan, minum, tempat tinggal mungkin jika dia bermalam, dan hal-hal yang lain yang membuat kamu tidak sebebas biasanya. Karena ada tamu di rumahmu, ya kamu terikat. Dan seperti yang Aisyah katakan, idhamal jazak bi'idhamil bala, besarnya balasan sesuai dengan besarnya cobaan atau beban amalan ibadah yang dia lakukan. Alhasil di kalangan Arab dari masa jahiliyah dulu, ghiyaba, menjamu atau menghormati tamu itu akhlak yang sangat dijaga oleh mereka. Dalam keadaan mereka kufar, musyrikin, dijaga, dihormati, dijamu. Kalaupun itu bukan orang yang dia kenal. Dan itu subhanallah masih tradisi yang masih terjaga sebagai kultur. Walaupun itu juga tentunya yang mengerti syariat, ya ibadah jika itu yang dia niatkan. Tapi alhasil budaya itu terjaga hatta di kalangan orang-orang badui. Di kalangan orang-orang badui yang suku-suku nomaden yang tinggal di pedalaman sana, kalau kamu seandainya ke sana, enggak percaya coba. Kalau jika punya kesempatan umroh atau haji, masuk ke gurun pasir di sana, berapa puluh kilo itu, ada orang-orang badui sana dengan tenda-tendanya. Kamu gak kenal, wala kenal, wala apa, tapi tahu ini tamu orang ini, dihormati, ahlan, usahlan. Suruh duduk, kasih makanan, ini, itu, susu, onta, dan lain sebagainya. Kehormatan bagi mereka. Mereka bangga dengan menghormati tamunya. Bahkan banyak dalam tarikh disebutkan, kalaupun seandainya orang ini bertamu, bahkan mereka sampai pada tingkatan keselamatan dia itu tanggungan mereka. Dan ini pun masih terjaga sampai saat ini. Jadi misalnya, walaupun gak baik secara umum yang seperti ini, tapi misalnya ada orang maksudnya tiba-tiba bertamu ke dia, dia layani, alam usah, masuk, begitu masuk berarti dalam pelindungan dia. Nah, ini tamu saya. Aib kalau kemudian ada tamu di rumah saya, di suku saya, kok dia disakiti, kok dia didolimi. Sudah dia kasih makan, ternyata ini orang lari, penjahat misalnya, dikejar pemerintah untuk dihukum. Mereka bela, kalaupun nyawa sebagai taruhannya, mati-mati, tamu tidak boleh diganggu. Itu terjaga sampai sekarang. Di Badui, di Yaman, di Mamlaka, dan beberapa suku-suku Badui yang ada, terjaga sampai sekarang. Mereka gak kenal siapa ini orang. Ternyata dia misalnya bandar narkoba, entah siapa. Walhasil orang yang dikejar-kejar misalnya, memanfaatkan budaya yang baik ini, walaupun tanda kutip dalam hal ini gak benar, tapi alhasil menunjukkan sebegitunya mereka dalam menghormati tamu. Nah, gak akan mereka lepas. Seandainya diancam, kami bunuh, kami perang-perang, ya Allah. Ini masuk nanti, tunggu sampai dia keluar. Kalau dia sudah pulang misalnya, keluar dari kami, terserah mau kalian apakan. Sementara dia tamu kami, lah, mati-mati. Ini tamu saya. Karena bagi mereka aib, akan tercoreng dan jelek jika ada, akan disebut-sebut. Itu yang mereka khawatirkan, yang mereka takuti. Fulan bertamu ke Bani Fulan, ke suku Fulan, dibiarkan, ditangkap, dibunuh, di ini, itu aib, yang memalukan suku itu. Makanya mereka jaga. Alhasil itu yang Rasulullah SAW sebutkan, bu'istu li utammima makarim al-akhlaq. Aku diutus untuk menyempurnakan akhlak-akhlak mulia, menunjukkan ada akhlak mulia itu semenjak jahiliyah. Banyak bahkan. Cuman tidak sedikit pula yang rusak dari mereka, kemusyrikannya, ininya, itunya. Hasil tetapi kebaikan-kebaikan ada. Makanya disempurnakan oleh Rasulullah SAW. Termasuk ini. Masalah menjamu tamu, menghormatinya. Ini. Ali bin Abi Thalib. Kita tahu bagaimana ketika Abu Dzar dari Zifar, Bani Zifar pedalaman sana, jauh. Hasil masuk Mekah. Wala kenal, wala ada yang tahu, wala ada yang mengerti siapa ini orang. Hasil dilihat oleh Ali, ini orang asing. Bukan orang penduduk Mekah. Ditawari Al-Fudhon ke rumah. Diajak ke rumah Ali, kasih makan, kodol tidur di sini, istirahat. Besoknya dia kembali lagi ke Masjidil Haram, Mekah. Ini biarkan oleh Ali. Sampai siang, kodol ke rumah, dijamu, kasih makannya. Suruh istirahat. Sampai 3 hari. Baru kemudian Ali tanya, ya kalau bahasa kita afwan, Tom sudah 3 hari di sini. Jika ada sesuatu yang ana bisa bantu, apa hajatmu yang bisa saya bantu di sini? Aduh, dia sampaikan, saya mencari yang namanya Muhammad, dan inilah yang katanya menyuruh kepada Islam dan seterusnya. Dihormati. Ini juga sisi lain di kalangan mereka, di kalangan Arab. Aib tuan rumah atau yang menjamu itu tanya ada kepentingan apa kamu, tiba-tiba saja. Karena terkesan buruk, apa kepentinganmu, begitu ini kepentinganmu, segera selesai, segera pergi, Allah sudah. Itu kesannya. Apa kepentinganmu kesini, ada perlu apa, ada hajat apa? Diam. Dia gak buka, diam. Itu karom, itu kehormatan. Yang demikian kemuliaan. Karena kalau dia mau, kapanpun dia akan sampaikan, akan dia sampaikan. Gak usah kamu tanya. Saya kesini, ada tujuan begini, kemauan saya begini, begini, mungkin antum bisa bantu dan seterusnya. Jangan tanya. Aib. Apa maumu, apa perlumu, ada hajat apa. Kalaupun tanya, mereka sebutkan dengan bahasa yang halus. Kadang mereka katakan ayu khidma, atau kalau orang awam sana bilang khodamat. Khidma itu layanan, khodamat. Bahasa kita mungkin apa yang sekiranya anak bisa bantu untuk antum. Antum gak langsung menukik ada perlu apa, apa maumu atau apa hajatmu. Kamu perhalus ai khidmah, apa yang bisa anak bantu. Alhasil itu semua kemuliaan, karom dan kehormatan yang sifat yang bertolak belakang jauh dari bakhil, dari pelit dan kikir, tidak mau memberi apa yang menjadi hak orang lain atau menunaikan apa yang seharusnya dia tunaikan. Sebagian orang walaupun tidak sedahsyat yang Mawardi rahimahullah sebutkan, tapi ada kemiripannya lah. Malas untuk ketamuan, sehingga mungkin bisa dikatakan tidak pernah ada tamu masuk rumahnya. Atau bisa kamu hitung berapa kali orang bertamu ke rumahnya, bisa kamu hitung. Cuman sekali, dua kali. kayak angker rumahnya fulan. Enggak ada, enggak terbuka untuk tamunya, untuk saudara-saudaranya. Enggak dia persilahkan dan dia enggak senang. Dan itu bukan sifat baik, itu aib, sifat tercela. Makanya Allah jadikan cabang iman menghormati tamu, memuliakan mereka, menjamu. Dan begitu seharusnya. Ahlan wa sahlan, ta'al ke rumah, walaupun hanya air putih kamu berikan. Ini jelas kamu mu'anasah. Kamu menjinakkan atau meluaskan hubungan antara kamu dengan saudara-saudaramu, dengan orang yang kamu kenal baik, semakin erat dan semakin baik, semakin hangat hubungan dan persaudaraan antara kamu dengan mereka. Bertamu besar manfaatnya, faedahnya. Rumahmu barokah. Walhasil demikian. Dan itu pula yang kita ketahui dari para sahabat, para tabi'in dan a'immah, para ulama. Sampai-sampai disebutkan tidak ada beda antara rumah para umara, para pejabat di istananya, dengan rumah para ulama. Tidak ada bedanya dari sisi para pengunjungnya. Cuman yang itu duniawi. Yang umara itu orang datang keluar masuk ya urusan apa misalnya, layaknya pemerintahan. Butuh tanda tangan, butuh ini, ngurus itu, keluar masuk orang di sana. Sementara para ulama rumahnya penuh dengan para thullabul ilm, para penuntut ilmu, orang bertanya, minta fatwa, minta bimbingan, nasihat dan seterusnya. Rumahnya ramai, orang keluar masuk. Itu yang mereka katakan seperti Imam Ibn Shihab Az-Zuhri. Mereka katakan kalau kamu gak kenal, kamu akan mengira ini orang besar, gubernur atau semisalnya. Karena rumahnya gak pernah sepi, jubel-jubel orang kesana. Berkunjung, bertamu, ini, itu. Untuk ilmu tentunya, untuk perkara akhirat, syariat. Dan itu yang kita ketahui dari para ulama-ulama kita di kemudian hari. Hampir boleh dikata tidak pernah sepi dari para istilahnya ruwat, dari para penuntut ilmu, bahkan sebagian dari mereka yang kita tahu, di mereka biasa terima tamu itu di maktabahnya, di perpustakaan pribadinya, karena besar. Alhasil tidak jarang banyak kasur bertumpuan di situ, dirapikan, disimpan, karena suatu-suatu ada yang bermalam. Dan bahkan mereka meminta dan istilahnya kayak memaksakan diri, sampai kadang malu orang memaksakan diri dalam arti disuruh nginap di situ, bukan nginap kok, dijamu kamu. Malu kita kadang dengan kitanya yang nggak ada apa-apanya, bukan siapa-siapa, tapi dihormati yang begitu sangat. Kalaupun itu bahkan nggak siap, dalam keadaan tidak siap, dan itu bukan sekali dua kali kita alami, berapa kali kita di rumah Syekh Rabi Hafidahullah wa ra'ahu syafah wa'afa. Dalam keadaan seperti itu enggak siap beliau. Enggak siap artinya, jadi kalau ini ya, biasa tinggal suruh pegawainya bikinkan selesai. Tapi begitu masuk waktu isya misalnya, kita siap-siap mau pulang. Kata beliau, lah habis sholat kembali ke sini. Nah ya Syekh, alhamdulillah kalau sudah kita ada hotel, kita mau pulang. Tidak, kembali ke sini. Kembali kita. Kembali untuk baca-baca buku. Karena ada perlu kesibukan di atas. Beliau perintahkan sopirnya untuk pesan makanan ini itu. Kita bilang tidak siap, menunjukkan lama. Dan kadang beliau turun lagi, afwan. Ini karena warung yang biasa kita pesan tutup, ini harus ambil jauh ke sana. Enggak siap. Enggak siap, tapi begitu inginnya menghormati tamu, begitu kemuliaannya yang sangat untuk menjamu, karena itu ibadah dan kebaikan yang sangat tinggi. Sampai tengah malam jam 11 baru datang hamba Allah ini, sebetulnya bawa nasi mindi, kambing ini, Syekh makan bersama kita. Itu bukan sekali dua kali, dan bukan hanya kita, hampir setiap thullabul ilm dari berbagai macam dihormati demikian. Wahakan panutan dan kuduah kita. Waffaqallahu jami' lima yuhibbu wa yardha, wa salatu wassalamu ala rasulillah, walhamdulillah.